bang tepung sing kapur kang ina saksi bisu sing tati kenangan prasetyamu kui mung kiasan tresnamu saiki wis ilang neng dalan anyar kowe karo sapa aku ngerti dhewe neng arepe moto neng dalan anyar kowe karo sapa neng kulon terminal Kertonegoro Ngawi bang tepung sing neng sawah grudo ora karing senat yan mong soketiko tansah eling jamane semono neng kulon terminal Kertonegoro neng dalan anyar kowe karo sapa aku ngerti dhewe neng arepe moto neng dalan anyar kowe karo sapa neng kulon terminal Kertonegoro neng dalan anyar kowe karo sapa aku ngerti dhewe neng arepe moto neng dalan anyar kowe karo sapa neng kulon terminal Kertonegoro